Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menghadirkan kita di majlis yang penuh berkah ini, majlis Al-Arif Billah Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habhi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat beliau, Allah ta'ala berikan keberkahan kepada kita dengan berkat beliau, dan para guru-guru kita insyaAllah diberikan kesehatan afiyah, bil khusus akhina Al-Habib Ali bin Abdurrahman dan segenap yang hadir tengah-tengah kita semuanya, insyaAllah mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya di dalam pembahasan kitab An-Nasaih Diniyah tadi, kita dijelaskan tentang perkara taqwa, yang mana taqwa merupakan hal yang teramat penting, dan taqwa adalah hal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, taqwanya itu la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan darahnya, bukan dagingnya dari hewan kurban yang disembelih, tapi taqwanya dari Allah Ta'ala. La'allakum tattaqun, bahkan puasa yang kita lakukan, tujuan daripada puasa tersebut, puncak daripada puasa tersebut, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang puasanya tidak membuat orang tersebut makin takwa kepada Allah Ta'ala, berarti tidak mencapai tujuan. Kita makan pengen kenyang, pengen mendapatkan energi. Kalau gak mencapai tujuan, berarti makannya kita gak beres. Begitu juga kita sakit, kita minum obat biar sehat, biar sembuh. Kalau kita gak sehat dengan minum obat, berarti obatnya salah, keliru, gak beres, atau cara penggunaannya yang tidak betul. Begitu juga kita sholat untuk meningkatkan taqwa, kita puasa untuk menambah taqwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita beribadat untuk meningkatkan taqwa kita kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang taqwanya tidak bertambah, barang siapa yang ibadatnya tidak menambah nilai ketakwaannya, maka berarti ada yang salah di dalam proses ibadat yang dia lakukan tersebut. Begitu juga disebutkan bahwasanya dalam menuntut ilmu, dalam pengajian yang kita hadiri, kalau pengajian tersebut enggak membuat kita makin takwa kepada Allah, makin benar, makin menempuh jalan hidayat, berarti ada yang enggak beres dalam pengajian kita. Allah Ta'ala bagaimana menegaskan hal tersebut di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, dan Rasulullah menjelaskan di dalam hadis, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa orang yang bertambah ilmu tapi enggak nambah hidayat, enggak nambah benar, enggak nambah takwa kepada Allah Ta'ala, maka orang tersebut ilmunya berarti enggak beres, membuat dia tambah jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga puasanya enggak bikin dia tambah takwa, berarti tambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau sampai menyatakan, man adrak Ramadan walam yughfarlah abadahullah, dan Rasul mengucapkan amin. Waktu malaikat Jibril mengucapkan, ya Muhammad, yang jumpa dengan bulan Ramadan tapi dia enggak diampunin dosanya oleh Allah Ta'ala, enggak membuat dia makin baik, makin taqwa, makin hidayat, makin istiqamah, makin meraih ampunan dari Allah, maka ini orang semoga makin jauh dari Allah Ta'ala. Dan Rasulullah menyetujui dan mendoakan amin, semoga tuh orang makin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita baru saja melalui bulan Ramadan dan kita beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, dan setelah Ramadan kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lantas taqwanya mana, ketakwaannya mana? Barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan yang keji dan mungkar, berarti sholatnya gak beres. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Kalau seandainya sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar, dari perbuatan kotor, berarti ada sesuatu yang salah dengan sholatnya dia. Begitu juga barang siapa yang ibadatnya gak mencegah dia dari menjaga mulut, dari omongan yang kotor, dari omongan yang haram, dari ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti ibadat dia ada yang gak beres. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ada satu sahabat mengadu kepada Nabi Muhammad. Dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya tetangga, saya punya kenalan satu orang wanita. Kenapa wanita tersebut tagumul lail wa tasumun nahar? Masya Allah. Kerjaan wanita tersebut bangun malam tahajud semalam suntuk dan berpuasa setiap hari. Cuma satu, ini ibadatnya luar biasa, bangun malam tahajud, baca Quran, zikir semalam suntuk, sepanjang siang dia puasa tiap hari. Lakinnaha tu'dhi jaraha bilisaniha. Namun wanita ini mengganggu tetangganya dengan lidahnya. Lihat, dia puasa setiap hari, dia tahajud setiap malam, satu malam suntuk, tapi tidak membuahkan takwa, enggak mencegah dia dari hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dia mengganggu tetangganya dengan mulutnya. Tahu apa yang terjadi? Rasul mengatakan, hiya finnar, kata Rasulullah, wanita itu di neraka tempatnya. Na'udzubillah min dzalik. Saya mau tanya, ini tahajud kita semalam suntuk enggak? Kita cuma tahajud 15 menit sebelum subuh atau 20 menit sebelum subuh. Kita puasa tiap hari? Kagak. Kita puasa cuma Ramadan doang. Kalau yang lebih bayaan dikit, alhamdulillah, puasa Ramadan ditambah puasa 6. Begitu. Ada yang bayaan dikit ditambah lagi Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid. Kita enggak puasa tiap hari. Tapi seandainya seseorang dia puasa setiap hari, ditambah lagi tahajud semalam suntuk, setiap malam dia tahajud, namun mengganggu orang lain dengan mulutnya, hiya finnar, dia di dalam api neraka, na'udzubillah min dzalik. Nah karenanya itu, coba, ketaatan itu dikatakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, at-ta'ah yagdiru 'alaiha al-bar wal fajir. Ngerjain ketaatan, orang baik bisa, orang jahat bisa. Berapa banyak maling yang tiap bulan pergi umroh? Berapa banyak pencuri, koruptor yang puasa Senin Kemis? Banyak yang begitu. Ketaatan, mengerjakan kebaikan, ketaatan, orang baik bisa, orang jahat bisa. Akan tetapi, la yantahi an fi'lil ma'siyah illa shadiq. Tidak ada orang yang mencegah dirinya dari kemungkaran, menjaga diri dari kemaksiatan, kecuali itu adalah orang-orang yang punya kesungguhan, sungguh-sungguh di dalam hubungannya dengan Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Sebab al-kalam inda tarkil manahi, al-kalam inda al-manahi, itu al-i'tibar, ketentuan itu didapat ketika seseorang disudutkan dengan larangan Allah Ta'ala. Apa yang akan dia lakukan? Maaf-maaf nih, ada orang doyan pengajian, doyan puasa, doyan sedekah, doyan berinfak, Masya Allah. Kemudian juga sholatnya rajin, ibadatnya rajin, tapi doyan gosip, ngomongin orang, ribain orang, hobinya namimah, ngadu domba, hobinya berbohong, berdusta, hobinya ngucapin kalimat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ada gak yang begitu? Nah ini bagaimana? Nabi bilang tentang wanita tadi, hiya finnar, wanita itu di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ada juga orang ibadatnya rajin, puasanya rajin, datang ke pengajian, begitu. Akan tetapi kalau udah bikin acara, baik itu acara khitanan atau acara kawinan, kawinan dia bikin nih. Ini kebanyakan orang bikin acara kawinan. Kalau udah bikin acara kawinan, itu dia bikin pesta kayak bukan orang Islam yang kawin. Maaf-maaf. Orang ke situ hadir kirain, oh ini yang punya acara pasti Yahudi ya. Yang punya acara Nasrani ya. Atau yang punya acara orang pengajian. Tapi enggak ada citra Islamnya sama sekali. Islamnya kalau dia pakai peci, pakai kerudung, rapi, Masya Allah. Tapi kalau dia giliran pesta, itu Islamnya ditanggalkan. Anak perempuannya, buka-bukaan aurat, campur laki perempuan, dengan acara-acara yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus dia ngira, dia, saya membela agama dengan hal ini. Lah, ente ngancurin Islam dengan hal yang begituan. Na'udzubillah min dzalik. Taqwa kepada Allah Ta'ala kita diperintahkan. Ittaqillah haitsuma kunta. Taqwa kepada Allah Ta'ala dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibaiat oleh Rasulullah untuk taat, untuk patuh, untuk taqwa kepada Allah Ta'ala, menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala situasi, dalam situasi senang ataupun dalam keadaan susah. Jangan ketika seseorang taat kepada Allah Ta'ala, dia pilih-pilih ketaatannya, pilih-pilih waktu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, dusta haram begitu. Tapi kalau sama orang yang kita gak demen, boleh ngomongin orang, ngatain orang haram. Tapi kalau sama orang yang kita benci, boleh. Ghibah, gosip haram. Tapi kalau sama orang yang beda pendapat sama kita, boleh diribain. Na'udzubillah min dzalik. Nabi bilang di dalam hadis tentang orang yang taat tapi enggak taqwa. Ada enggak orang taat tapi enggak taqwa? Enggak taqwa itu artinya itu enggak mencegah dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak mencegah dirinya dari hal yang haram. Nabi bilang besok di hari kiamat, atadri manil muflis yaumal qiyamah? Tahukah kamu siapa gerangan orang yang bangkrut besok di hari kiamat? Dibilang, ya Rasulullah, orang bangkrut yang lebih banyak utangnya daripada asetnya. Tapi kalau bangkrut di hari kiamat seperti apa? Nabi bilang orang yang bangkrut di hari kiamat adalah orang yang datang hari kiamat, dia bawa pahala seperti gunung. Dia bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zikir, bawa pahala Al-Quran, bawa pahala pengajian, semua pahala dia bawa. Akan tetapi, qad syatama hadza wa ghtaba hadza wa takallama ala hadza wa daraba hadza wa akala mal hadza. Namun dia udah mencaci orang ini, memukul orang ini, ngambil hartanya orang ini, ngatain orang ini, gosipin orang ini. Masya Allah. Sehingga ketika datang hari kiamat, dia mesti bayar. Dia bikin kezaliman, wajib bayar. Bayarnya enggak ada emas, enggak ada perak, enggak ada duit, enggak ada rupiah, enggak ada dolar. Bayarnya itu mata uangnya hasanat, pahala yang dia punya. Hasanat atau sayiat. Maka dia bayar, mencaci fulan, dia bayar sekian puluh hasanat. Dia ngatain orang, sekian, sekian. Tahu enggak? Danik min haram. Tahu danik min haram? Itu kurang dari 1 gram, ya. 1 gram bukan 1 gram emas, perak artinya satu perak duit recehan 100 rupiah atau 500 rupiah atau 1000 rupiah dari hal yang haram itu nebusnya hari kiamat tahu pakai apa? Pakai 70 amalan fardu yang diterima oleh Allah Ta'ala, dibayarnya dengan 70 faridah maqbulah. Kita sekarang amalan kita yang fardu ada berapa banyak? Kemudian di antara amalan yang fardu yang maqbulah ada berapa banyak? Yang diterima oleh Allah Ta'ala itu ada berapa banyak? Kita enggak tahu. Berapa banyak orang punya 1000 amalan belum tentu satu diterima oleh Allah Ta'ala. Kan Sayyidina Imam Syekh Umar Mihdhar Ibn Imam Abdurrahman As-Saqaf, beliau bilang, "Law 'alimtu anna Allah qabila minni tasbihah wahidah la dayyaftu ahla tarim ala bur walahum muddat usbu'." Kalau saya mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala menerima amalan satu ucapan subhanallah yang saya ucapkan, satu ucapan subhanallah diterima oleh Allah, saya tahu ini diterima oleh Allah, ini saya bakal bikin syukuran. Tahu syukurannya apa? Saya mau ngasih jamuan ke penduduk kota dengan jamuan daging dan roti gandum untuk seluruh penduduk kota Tarim selama satu minggu penuh. Kalau saya tahu ya gini, sebab gobul itu susah banget. Nah bayangin, udah susah-susah dapat gobul, 70 amalan fardu yang makbulah harus dia bayar gara-gara menzalimi seperak atau 100 rupiah atau 1000 rupiah dari hartanya orang lain. Apalagi yang lebih dari itu, na'udzubillah min dzalik. Dia harus bayar. Ngatain orang, kagak gratis, mesti bayar. Ghibain orang, kagak gratis, mesti bayar. Walidzalik, dulu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, tahu ya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in, tabi'in, salah seorang tabi'in yang paling mulia di antaranya adalah Al-Imam Al-Hasanul Basri. Waktu itu di zaman beliau yang lagi rame, ya, isu yang besar adalah isu tentang Hajjaj bin Yusuf Al-Thagafi. Itu rame tentang Hajjaj bin Yusuf, seorang yang zalim, yang banyak membantai muslimin, membunuhi muslimin, bahkan membunuh sahabat dan tabi'in. Gak tanggung-tanggung kejahatan yang dia lakukan. Nah itu, beberapa ulama di zamannya Al-Hasanul Basri, mereka ngomongin, mencaci, memaki, atau menggosipkan Hajjaj bin Yusuf Al-Thagafi. Dia ngatain Hajjaj bin Yusuf begini, digosipin Hajjaj bin Yusuf Al-Thagafi. Al-Hasanul Basri, itu dia dengar hal tersebut, dia bilang, Ustaz, ini saya kasih tahu ya, Allah Maha Adil, dan Allah akan mengadili Hajjaj bin Yusuf atas kejahatan, kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain, sebagaimana Allah akan mengadili orang lain atas kejahatan dan kezaliman yang mereka lakukan terhadap Hajjaj bin Yusuf. Dan asal tahu aja, Hajjaj bin Yusuf besok hari kiamat bakalan mencari orang-orang yang ngezalimin dia, sebab dia butuh kepada hasanatnya mereka. Na'udzubillah min dzalik. Untung zaman tersebut enggak ada orang yang provokator, kalau enggak bakal dibilang tuh Al-Hasanul Basri mendukung Hajjaj bin Yusuf. Bukan mendukung Hajjaj bin Yusuf, mendukung kamu untuk menyelamatkan mulut kamu dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Memperingatkan kamu. Wal iyadzu billahi min dzalik. Nah, karenanya itu jaga diri kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqwa kepada Allah taala. Kita taat, bagus, perbanyak taat kita. Tapi juga jauhi kemaksiatan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi sejauh-jauhnya. Kalau enggak binasa, celaka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang di dalam hadis, kata Nabi Muhammad, bahwasanya inna rajul la yatakallam bi kalimah la yulgi laha balan fayahwi biha fi ghari jahannam sab'ina kharifa. Seseorang dia mungkin mengucapkan satu kalimat yang haram yang dimurkai oleh Allah taala, masuk ke dalam api neraka 70 tahun dilempar ke neraka, belum nyampe ke dasarnya. Kira-kira untuk manjat ke atasnya perlu berapa ribu tahun? 70 tahun dilempar belum nyampe ke dasar. Naiknya tuh manjatnya kapan kira-kira? Bisa nyampe, bisa lolos, bisa keluar dari api neraka. Waliyadzu billahi min dzalik. Ayo, gu anfusakum wa ahlikum nara. Tahu gak disebut taqwa? Apa itu taqwa? Sebab taqwa itu untuk dijadikan perisai, melindungi kita dari sifat yang tercela. Melindungi kita dari hal yang diharamkan oleh Allah taala. Melindungi kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Taqwa dalam memandang, dalam melihat. Taqwa kepada Allah dalam melihat, taqwa kepada Allah dalam mendengar, taqwa kepada Allah taala dalam berucap, taqwa kepada Allah taala dalam tangan kita. Jangan mencuri, jangan ngambil haknya orang lain, jangan sentuhan dengan yang bukan muhrim. Dia ibadat, dia taqwa, dia istiqamah, tapi sentuhan sama yang bukan muhrim. Nabi SAW tangannya enggak pernah sentuhan dengan yang bukan muhrim. Kana asyad haya'an minal adra fi baitiha, lebih pemalu daripada anak perawan di kamarnya sendiri. Wa Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyad min hadid khairan lahu min an tamassiyadahu yad imra'atin ajnabiyyah. Lebih baik kepala salah seorang kalian tertusuk besi, itu masih lebih baik daripada tangannya sentuhan dengan yang bukan muhrim. Waliyadzu billahi min dzalik. Taqwa kepada Allah taala dengan sebenar-benarnya. Jauhi yang haram sejauh-jauhnya. Kalau kita udah jauhin yang haram sejauh-jauhnya, ayo baru kita mau bahas masalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala insyaallah mudah-mudahan menjadikan kita minal muttaqin. Asal tahu aja, ketaatan kita, ketaatan yang kita buat, Allah hanya menerima ketaatan dari orang yang bertakwa. Innama, ada innama lil hasr. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kamu mau jihad, kamu mau salat, kamu mau puasa, kamu mau ibadat, asal tahu aja Allah hanya menerima itu semua dari orang yang bertakwa. Yang jauhin yang haram, dalam ucapan, dalam pandangan, dalam pendengaran, dalam perbuatan. Itu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ja'alana Allah iyyakum minal muttaqin. Ija'alna iyyakum min khawas ahli taqwa. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Tafarrugana min ba'di tafarrugan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته